Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, Korea Utara dan Korea Selatan adalah bukti nyata kegagalan negara bersistem sosialis murni dibandingkan negara welfare state. Menurutnya, pemerintahan sosialis Korea Utara yang memegang kontrol penuh atas negara, serta tidak melepas sedikitpun kesempatan kepada pemodal lokal maupun asing, terbukti gagal mensejahterakan rakyatnya. Sementara kondisi sebaliknya terjadi di Korea Selatan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah Korea Selatan memang negara welfare state? Oh, welfare state, sangat jelas itu. Kalau enggak, mana bisa ekspansi ke kita ini. Sampai pop culture aja masuk ke kita. Sangat welfare state. Ya. Tapi apakah kualitas jam kerja di Korea Selatan juga sama dengan negara welfare state lainnya, Pak Her? Ya sama, sama. Menikmati leisure time itu namanya. Ya untuk peningkatan kualitas hidup. Tapi kan ada yang baru ngejar. Ini Korea ini kan baru ngejar. Orang Korea kalau perlu kerja 30 jam sehari. Jepang kan udah lama, udah lebih lama gitu. Sehingga hidup di negara-negara seperti itu minus agama ya itu kan seperti hidup di emperan surga gitu. Udah seperti di teras surga. Saya kalau di Jepang jalan-jalan itu rasanya kayak bener-bener baca koran gak ada rubrik kriminal karena gak ada maling. Kalau maling pasti orang asing gitu. Nah negara-negara yang agak menjauh dari welfare state masih lebih mengembangkan liberalisme seperti di Amerika itu kan yang mana yang namanya blue collar crime itu masih banyak, street crime itu masih banyak, malah makin meningkat kalau kita lihat di Prancis. Karena apa? Influx masuknya imigran-imigran dari kawasan-kawasan Timur Tengah, Mesir, Afrika, dan sebagainya itu sampai ke India. Sekarang udah menyebar di mana-mana dan bikin kerusuhan di mana-mana di Prancis gitu. Kalau nggak percaya turis Indonesia kalau suruh ngomong aja nggak usah jauh-jauh. Itu kalau ke Menara Eiffel pasti ada yang kecopetan gitu. Dan pencopetnya itu orang India kebanyakan. Mayoritas orang Asia Selatan. Filipina kali ikut-ikutan aja gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Pas FM.